Hanya sayang itu tidak dipilih, dipilih sesuatu yang berbeda, pembawa risalah diancam, dikejar, ingin dieksekusi, kemudian juga bergeser dari ruang-ruang kebaikan jadi ruang keburukan, maka apa yang terjadi? Tenggelam kemudian. Tapi sebelum ke sana, itu ada ayat kalimat yang sangat indah. Ah, karena itu jangan sampai terjadi seperti Fir'aun, di masanya juga ada Qarun, di masanya ada Haman, dan semuanya nestapa. Yang tadi itu memberikan kesan kepada kita di Asy-Syu'ara dari ayat 52 dan seterusnya, bagaimana Allah mendesain kehidupan, memberikan kenikmatan, memberikan peluang hidayah, tapi tidak dimanfaatkan oleh Fir'aun. Padahal nabinya dikirimkan dua, Musa dan Harun. Dan perintahnya dengan kelembutan. Kalau Anda baca di surat Thaha ayat 43-44 itu, kan itu pemberiannya dengan kelembutan. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun untuk mengingatkan dan katakan dengan kelembutan. Boleh jadi dengan sifat lembut, akhlak mulia itu ada sentuhan di jiwanya, sehingga ia mampu menyadari bahwa selama ini keliru, merasa takut dengan Allah, lalu merubah dengan ketakutan itu kebijakan-kebijakan kurang baik menjadi lebih baik dan bermaslahat. Itu indah sekali. Hanya sayang itu tidak dipilih, dipilih sesuatu yang berbeda, pembawa risalah diancam, dikejar, ingin dieksekusi, kemudian juga bergeser dari ruang-ruang kebaikan jadi ruang keburukan, maka apa yang terjadi? Tenggelam kemudian. Tapi sebelum ke sana, itu ada ayat kalimat yang sangat indah, dikeluarkanlah dari kenikmatan yang selama ini Allah telah berikan. Ada taman-taman yang indah jannah, ada mata air uyun. Dan sekarang, saya pernah melihat beberapa waktu yang lalu, para sejarawan itu menemukan jejak-jejak itu yang di ayat Quran disebutkan. Jadi ada taman-taman Fir'aun yang taman-tamannya kalau dikembalikan, dicitrakan ke masa lalu, terlihat ada keindahan seperti kebun-kebun, ada kolam-kolam seperti taman air. Itu hanya Quran yang memberikan gambaran itu dengan firman-firman yang jelas. Nah, ini gambaran yang nyata. Dan ada kaidah dalam tafsir, kalau tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi hanya disebutkan inisial atau kedudukannya, maka pesan itu berlaku ke setiap zaman, di setiap ruang, waktu, dan situasi. Jadi sekarang tarik ke diri kita. Ya, jangan lempar ke orang lain. Tarik ke diri kita masing-masing. Sekarang posisinya apa? Kalau Anda mahasiswa, pelajar, berarti dapat titipan pengetahuan. Maka apa yang Allah inginkan dari ayat-ayat ilmu itu, pelajari, keluarkan ayat-ayat ilmu, baca petunjuknya di hadis Nabi SAW, amalkan seperti Allah dan Rasul membimbing kita semua. Kemudian kalau dititipkan harta benda, kedudukan termasuk tenaga, babnya sudah ada. Itu aja jaga sampai kita meninggal dunia. Insya Allah, maka dunianya pun kita akan merasa nyaman. Fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Itu konteks dunia, ingat. Ya, la khawfun alaihim walahum yahzanun. Itu konteks dunia. Akhiratnya itu abadi sempurna. Ya, itu sejak Allah beritakan kepada Nabi Adam alaihi salam, sejak diturunkan ke bumi. Itu di Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a, fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah berfirman, ya Adam, tugasmu sekarang akan dimulai di dunia. Turun sekarang dengan Hawa. Nanti bersamaan dengan turun, aku berikan petunjuk berkehidupan. Kalau petunjuk berkehidupan itu diikuti, maka engkau, istrimu, dan semua keturunanmu sampai kehidupan berakhir dijamin oleh Allah akan menjalani semua bagian kehidupan di bumi itu dengan penuh ketenangan dan kesenangan. La khaufun, tidak ada kegelisahan. Lawan gelisah itu tenang. Jadi cenderung kehidupan di buminya menenangkan. Mau di rumah tangga, mau di pekerjaan, mau di kehidupan sosial, apapun tugasnya. Kemudian di ujung ayatnya, walahum yahzanun, dan dijaga dari kesedihan. Lawan sedih itu senang. Jadi sebetulnya konsep kehidupan dunia itu, bila tidak menenangkan, menyenangkan. Itu gambarannya, sepanjang petunjuknya dibaca dan diamalkan dalam kehidupan. Jadi kalau enggak pernah dibaca petunjuknya dan tidak diamalkan, maka cenderung dekat pada kesedihan dan kegelisahan. Kalau ada orang menjalani kehidupan seringkali gelisah, coba dicek, barangkali bukan hartanya yang kurang, bukan ilmunya yang kurang dalam, bukan kedudukannya yang kurang tinggi, mungkin kurang dibaca petunjuk kehidupan yang menyertai tugas hidupnya.